أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita memasuki kitab yang ke-8 dari kitab Sahih Bukhari. Dan di kitab yang ke-8 beliau menyebutkan terjemah kitab dengan Kitabus Shalah. Dan tentunya kita telah mengerti bersama tentang ahamiyatus shalah, tentang besarnya kedudukan salat di dalam ajaran Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang isinya perintah kepada kita semuanya untuk menegakkan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya salat merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat. Di hadis Abi Hurairah di Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamah as-salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah." Poin fasadat faqad khaba wa khasir. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan yang akan pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Seandainya salatnya baik, maka faqad aflaha wa anjah, sungguh dia telah beruntung dan telah selamat. Wa in fasadat, dan apabila salatnya buruk, faqad khaba wa khasir, sungguh dia telah celaka dan merugi. Menunjukkan pentingnya perkara salat. Oleh karena itu sudah telah kita lalui di Al-Jami' Sahih, di Kitabul Ilm, hadis Abi Malik Al-Asja'i an Abi, itu Tariq bin Asyam radhiyallahu taala anhu, beliau mengkhabarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aslama ar-rajul, kalau ada orang masuk Islam, awwala ma yu'allimuhu as-shalah atau yu'allimuhu shalah, yang pertama kali diajarkan kepadanya setelah menyatakan keislamannya adalah mengajarkan salat kepada orang tersebut. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya perkara salat. Begitu pula kita para aba dan aulia, tentunya kita berusaha berdoa untuk putra putri kita agar mereka semuanya menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Maka diantara perkara yang sangat penting kita tanamkan kepada putra putri kita adalah perkara salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Luqman tentang wasiat Luqman kepada putranya. Dan di antara wasiat tersebut adalah, ya bunayya aqimish shalah. Wahai putraku, tegakkan olehmu salat. Dan di antara hikmah dari menegakkan salat adalah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini faedah yang sangat besar. Kalau kita bisa menanamkan kepada putra putri kita salat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan sebab yang sangat besar yang menyebabkan mereka tumbuh di atas kebaikan, akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Dan di bab yang pertama dari Kitabus Shalah, beliau menyebutkan bab kaifa furidatus shalah fil Isra. Bab bagaimana diwajibkannya salat, itu salat yang lima waktu tatkala diisrakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini isyarat dari Al-Imam Bukhari bahwasanya Al-Isra dan Mi'raj itu di waktu yang sama. Karena Al-Isra itu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Nabi dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Di sini disebutkan bagaimana diwajibkannya salat yang di waktu Isra, itu di malam Isra, itu di Mi'raj. Karena diwajibkannya tatkala dimi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha. Langsung disampaikan kewajiban tersebut atau diperintahkan kewajiban tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dan al-Isra wal Mi'raj seperti telah kita bersama terjadinya sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ke negeri Madinah. Katakan sekitar 3 tahun sebelum hijrah beliau. Dan di bagian awal dari bab yang pertama beliau mengisyaratkan kepada hadis Abi Sufyan yang telah kita lalui hadisnya dengan sempurna. Saya sebutkan potongan hadisnya. Waqala ibn Abbas haddathani Abu Sufyan fi hadithi Hiraqal faqala ya'muruna ya'ni nabiya sallallahu alaihi wasallam bis salati was sidqi wal afaf. Ibn Abbas mengatakan telah menyampaikan kepadaku Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala kisah beliau ketika sebelum masuk Islam, tatkala bertijarah ke negeri Syam, kemudian dipanggil oleh Raja Hiraqal, Raja negeri Ar-Rum, yang mana Raja Hiraqal pada saat itu telah mendapatkan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuruhnya kepada Islam. Maka Hiraqal ingin meyakini tentang keadaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dari musuhnya, itu dari orang-orang Quraisy yang telah berperang beberapa kali dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kejadian ini pada saat setelah sulh Hudaybiyah. Maka ketika Hiraqal memanggil Abu Sufyan bersama teman-teman yang sedang bertijarah ke negeri Syam, Hiraqal melontarkan beberapa pertanyaan. Dan sudah kita ketahui dari kisah atau hadis yang lalu bahwasanya dari jawaban yang disampaikan oleh Abu Sufyan menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam benar-benar nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir saja Hiraqal masuk Islam, hanya saya dikarenakan kecintaannya yang sangat besar dengan kekuasaannya, dia terhalangi dari hidayah tersebut. Adapun secara ilmunya dia sudah meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pertanyaan tersebut, kata Abu Sufyan ketika ditanya oleh Hiraqal, "Famada ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjawab kepada Hiraqal, "Ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afaf." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merintahkan kepada kami untuk menegakkan salat wasidqi dan untuk menjaga sifat kejujuran, wal afaq dan menjaga sifat iffah, menjaga kemuliaan, menjaga diri dari merendahkan kehormatannya di hadapan manusia dengan meminta-minta kepada manusia atau yang sejenisnya, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya. Ini perkara yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh orang-orang musyrik seperti Abu Sufyan Bahwasanya Nabi SAW menyeru manusia untuk menegakkan salat dan untuk menjaga sifat as-sidq, sifat jujur, dan menjaga al-iffah. Tiga perkara yang sangat agung yang dari Nabi SAW. Dan sahihnya salat merupakan perkara yang utama yang diajarkan atau diserukan oleh Nabi SAW setelah at-tauhid. Adapun hadis yang beliau sebutkan adalah hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya bin Bukir. Yahya bin Abdullah bin Bukir. Qala haddatsana Lais. Wa Lais bin Sa'd al-Misri. Qarin al-Imam Malik. An Yunus wa Yunus bin Yazid al-Aini. An Ibn Shihab. Wa huwa Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala kana Abu Dzar yuhadithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija an saqfi bayti wa ana bi Makkah fa nazala Jibril fa faraja sadri thumma ghasala bi ma'i Zamzam thumma ja'a bi tas min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imana fa afraghahu fi sadri thumma atbaqa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku berada di Mekah, suatu malam furij an saqfi baiti, atap rumahku terbuka. Wa nabi fanazala Jibril, maka turunlah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fa faraja sadri. Di hadis yang saya ketahui, maka Jibril bersama rekannya membawa Nabi SAW ke tempat Zamzam, thumma ghasal bima Zamzam. Kemudian Nabi SAW dibelah dadanya dan dibersihkan dadanya dengan air Zamzam. Kemudian malaikat membawa pos bejana midhab yang terbuat dari emas, muntalin hikmatan wa imana, yang mana bejana tersebut diisi dan penuh dengan hikmah dan keimanan. Fa faraghahu fi sadri. Kemudian hikmah dan keimanan yang ada di bejana tersebut diletakkan atau ditumpahkan di dadaku. Setelah dibersihkan sebelumnya oleh Jibril, thumma atbaqa. Kemudian dirapatkan kembali dadaku setelah dibelah sebelumnya. Dan kejadian ini terjadi dua kali seperti telah kita lalui di hadis yang lainnya. Yang pertama ketika Nabi masih kecil, tatkala sedang bermain dengan teman-temannya, diambil oleh Jibril, kemudian dibelah dadanya dan dibersihkan. Dan kejadian kedua ketika hendak diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang sedang kita baca. Kemudian setelah itu Jibril membawaku, akhada biyadi faraja bi ila sama dunia, kemudian mengangkatku ke langit dunia. Diriwayat yang kita lalui, sebelumnya Nabi dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari sana Nabi di-mi'rajkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi kita alaihi salatu wasalam. Falamma ji'tu ila sama dunia qala Jibril khazini sama. Ketika sampai di langit dunia, langit, lapisan langit yang paling bawah, Jibril berkata kepada khazinis sama, kepada malaikat penjaga pintu langit, iftah, bukakan pintunya. Qala, maka malaikat yang ditugas untuk menjaga pintu langit berkata, man hada, siapa ini? Qala hada Jibril. Maka Jibril mengatakan, saya Jibril. Qala hal maka ahad, maka penjaga pintu langit bertanya, apakah bersamamu seseorang? Qala na'am, ma'iyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, iya, bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka malaikat penjaga pintu langit bertanya kembali, ursila ilai, apakah dia sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diangkat menjadi rasul? Qala na'am, maka Jibril mengatakan, iya, dia sudah diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. falamma fataha atau falamma futiha alawna samaa ad-dunya. Maka ketika dibuka pintu langit dunia, maka kami naik ke langit dunia. Fa idza rajulun qa'idun 'ala yamini aswidah wa 'ala yasari aswidah. Idza nadhara qibla yamini dhahika wa idza nadhara qibla yasari baka. Ketika aku naik ke langit dunia, aku melihat seorang laki-laki sedang duduk. Di sebelah kanannya ada aswidah. Ada sekelompok manusia berwarna atau terlihat kumpulannya. Dan juga sebelah kirinya sama. Itu arwah keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Dan orang tersebut kalau menoleh ke arah kanan, dia tertawa. Melihat aswidah arwah sebelah kanannya, dia tertawa. Dan kalau melihat atau menengok ke arah kiri, ia menangis. Kemudian orang tadi ketika aku datang mengatakan, marhaban bin Nabi Saleh wal bin Saleh. Selamat datang Nabi yang Saleh dan putera yang Saleh. Qultu li Jibril, maka bertanya kepada Jibril, man hada? Wahai Jibril, siapa orang ini yang menyambut kedatanganku dengan mengatakan, marhaban bin Nabi Saleh wal bin Saleh. Qala, maka Jibril mengatakan, hada Adam. Ini adalah ayahmu Adam alaihi salatu wasalam. Ini adalah Nabi Adam. Wa hadhihi al-aswida an yaminihi wa shimalihi nasamatu bani. Dan aswida, kelompok yang terlihat sebelah kanan kirinya adalah nasamu bani, arwah-arwah anak keturunan beliau. Fahul yamin minhum ahul jannah, yang berada sebelah kanan beliau adalah penduduk surga dari anak keturunannya. Wal aswida allati an shimalihi, dan yang sebelah kirinya adalah ahlun nar, penduduk neraka dari keturunan beliau. Fa idza nadha an yaminihi dhahika. Oleh karena itu kalau beliau menoleh ke arah kanannya, anak keturunan yang akan menjadi penduduk surga, beliau tertawa bahagia dengan hal tersebut. Wa idza nadha qibla shimali baka, dan kalau menoleh ke arah kirinya, beliau menangis. Hatta raja bila sama ithaniya. Kemudian setelah itu Jibril membawaku ke langit dunia. Ketika sampai faqali khazinha, Jibril berkata kepada malaikat penjaga pintu langit kedua, iftah, bukakan pintu langit. Faqalu khazinuha mithla maqal awal, maka penjaga pintu langit kedua bertanya kepada Jibril seperti pertanyaan penjaga pintu langit yang pertama. Man hada, siapa ini? Maka Jibril mengatakan, Jibril. Kemudian penjaga pintu langit bertanya kembali, waman ma'ak atau hal ma'aka ahad, siapa yang bersamamu? Maka dijawab, ma'iyya Muhammad, bersamaku Muhammad. Kemudian penjaga pintu lagi bertanya, hal bu'ithalah atau hal ursila ilai, apa sudah diangkat menjadi rasul? Maka dikatakan iya. Kemudian setelah itu dibukakan pintu langit kedua. Qala Anas fadzakara annahu wajada fis samawat Adam wa Iblis wa Musa wa Isa wa Ibrahim shalawatullah alaihim. Anas mengatakan, maka Abu Dzar menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke langit-langit, dari mulai langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, mendapatkan Nabi Adam, Idris dan Musa dan Isa dan Ibrahim shalawatullah alaihim. Walam yuthbit kaifa manaziluhum ghayra annahu dzakara annahu wajada Adam fi samai dunya. Dan beliau itu perawi tidak menyebutkan tentang siapa-siapa di langit kedua, ketiga, keempat, kelima tersebut. Hanya saja menyebutkan di langit dunia Nabi mendapatkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa Ibrahim fi samai sadisa, dan Nabi Ibrahim di langit yang keenam. Dan yang lain yang sudah kita lalui, Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Langit yang paling tinggi. Qala Anas, kemudian Anas berkata, falamma marra Jibril bin Nabi alaihi salatu wassalam bi Idris, qala marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Kemudian tatkala Nabi SAW bersama Jibril, tatkala Jibril bersama Nabi SAW melewati langit yang berada di langit tersebut, Nabi Idris alaihi salatu wassalam, Nabi Idris mengatakan kepada Nabi, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang dengan Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Qultu man hada? Maka bertanya kepada Jibril, siapa ini? Qala hada Idris. Maka Jibril mengatakan, ini adalah Nabi Idris. Thumma marartu bi Musa. Kemudian aku melewati Nabi Musa. Faqal, dan Nabi Musa ketika Nabi Salam datang, beliau mengatakan marhaban bin Nabi Salih wal akhi Salih. Selamat datang dengan Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Qultu, maka bertanya kepada Jibril, man hada? Wahai Jibril, siapa ini? Qala hada Musa. Maka Nabi mengatakan inilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tsumma marratu bi Isa, kemudian Nabi pun melewati ketika mirajnya dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Faqala dan Nabi Isa berkata, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Qultu man hada? Qala hada Isa. Tsumma marratu bi Ibrahim. Dan Nabi Isa mengatakan seperti perkataan Nabi Musa, Nabi Idris dan Nabi Adam. Seperti Nabi Musa, Nabi Idris mengatakan marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Kemudian aku melewati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau di sini di langit yang ke-6, di langit yang ke-7. Nabi mengatakan atau Nabi Ibrahim ketika Nabi tiba mengatakan marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih. Selamat datang dengan Nabi yang Salih dan putra yang Salih. Nabi Adam dan Nabi Ibrahim mengatakan wal Ibni Salih dan putra yang Salih. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari putra beliau Ismail alaihi assalam. Tentunya kalau semuanya adalah putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam, termasuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian faqultu man hada, aku bertanya kepada Jibril, siapa ini? Maka Jibril mengatakan hada Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, inilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala Ibn Shihab fa akhbarani Ibn Hazm أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرجبي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. Kemudian Ibn Shihab Az-Zuhri pada hadis ini menambahkan dari riwayat Ibn Hazm dari Ibn Abbas dan Abu Habbah bahwasanya Nabi SAW mengatakan di riwayat tersebut, kemudian aku diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke tempat aku mendengar sharif al-aqlam, gerakan aqlam, itu qalam, pena yang digunakan menulis takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala. Qala Ibn Hazm wa Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fafaradallahu ala ummati khamsina salatan. Maka Anas melanjutkan hadisnya bahwasanya Nabi SAW mengatakan, maka pada saat itu Allah mewajibkan terhadap umatku salat sebanyak 50 kali di setiap hari dan malamnya. Faraja'tu bidzalik, maka kembali Islam kepada Allah Subhanahu wa taala hatta marartu ala Musa, sampai aku melewati tempat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ketika melewati Nabi Musa, Nabi Musa bertanya kepadaku, ma faradallahu laka ala ummati, wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan atas umatmu? Maka aku mengatakan farada khamsina salatan, aku mengatakan Allah mewajibkan atas umatku salat sebanyak 50 kali di setiap hari dan malamnya. Maka Nabi Musa berkata, irji' farji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Kata Nabi Musa, kembalilah engkau kepada Rabbmu, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan atau melaksanakan kewajiban tersebut, salat setiap hari dan malamnya selama 50 kali. Faraja'ani fawada syatarham, maka aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan keringanan sebagiannya atau setengahnya, dan itu telah kita lalui, diberi keringanan atau dikurangi 5 kali salat, tinggal 45. Faraja'tu ila Musa, kemudian aku kembali, dan ketika melewati Nabi Musa, Nabi Musa bertanya kepadaku tentang kewajiban tersebut. Aku mengatakan wada syatarha, Allah telah meringankan setengahnya dari kewajiban tersebut. Sekali lagi riwayat yang masyhur yang telah kita lalui, meringankan 5 dari 50 kali salat tersebut. Faqala Nabi Musa mengatakan raji rabbak fa inna ummataka la tutiq. Kata Nabi Musa, kembali kepada Rabbmu, was'al minhu takhfif, dan mohon keringanan kepada Allah tentang kewajiban tersebut. Fa inna ummataka la tutiq, karena umat wahai Muhammad tidak akan mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Farajatu fawada syatrah, maka kembali dan diringankan setengahnya, sebagiannya. Farajatu ilaihi, kemudian aku kembali, dan ketika lewat kepada Nabi Musa, Nabi Musa tetap mengatakan irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu dhalik, wahai Muhammad, kembali kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Farajatuhu. Kemudian aku kembali. Nabi SAW ketika telah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala setiap kali lewat dengan Nabi Musa beritakan untuk meminta keringanan. Sampai kata Nabi SAW, ya khamsun wa hiya khamsun. Yang tadinya 50 kali dikurangi setiap kalinya 5 kali sampai tinggal 5 kali salat setiap hari dan malamnya. Wa hiya khamsun, 5 kali dan keutamaannya seperti 50 kali. Karena al-hasanah bi asyri amsalih. Umat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebajikan 10 kali lipat pahala dari kebajikan tersebut. 5 kali salat seperti 50 kali salat. Khamsun wa hiya khamsun, 5 kali dan hiya khamsun, pahalanya 50 kali salat. Kemudian Allah yubaddilu. Faqala, Allah mengatakan kepada Nabi SAW, hiya khamsun wa hiya khamsun, kewajiban atas umat Nabi Muhammad 5 kali, wa hiya khamsun, dan pahalanya 50 kali. La yubaddalu qawlu ladayya, tidak bisa dirubah lagi ketetapanku. Farajatu ila Musa, maka kembali setelah diperintahkan 5 kali salat, ketika lewat dengan Nabi Musa, Nabi Musa tetap mengatakan, raji rabbah, kembali kepada Rabbmu, mohon keringanan kepadanya. Faqutu, maka Nabi mengatakan, istahyaitu min Rabbi, aku sudah malu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mengatakan la yubadal qaul ladayya. Tsumma talaqa bi hatta tahabi ila sidratil muntaha wa ghashiya alwanun la adri mahi. Ini ada taqdim wa ta'khir. Kemudian setelah itu aku diangkat sampai ke sidratul muntaha, dan sidratul muntaha aku melihat ada alwanun, warna-warna la adri mahi, yang aku tidak mengetahui apa warna tersebut. Tsumma udkhiltu jannah, dan pada saat mi'raj tersebut aku dimasukkan dalam surga. Faida fiha Jibril, faida fiha habayil al-lu'lu wa idza turabuha al-misk. Ternyata ketika aku dimasukkan ke dalam surga, aku mendapatkan surga habayil sebagai riwayat janabid. Kalau janabid itu syibhu al-qubab, terdapat namanya qubbah-qubbah min al-lu'lu, dari mutiara. Wa idza turabuha al-misk, dan ternyata turabnya tanah yang di surga itu adalah misk, terbuat dari al-misk, minyak kasturi. Ini hadis Abi Dzar radhiyallahu taala an, dan syahid dari hadis ini bagaimana sejarah diwajibkannya salat 5 waktu. Baik, salat 5 waktu diwajibkan tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban siam, kewajiban zakat, dan yang lainnya Allah perintahkan melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan kewajiban salat. Ketika diwajibkan salat yang 5 waktu, Nabi SAW langsung diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan langsung menyampaikan perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara perkara yang menunjukkan keutamaan dan besarnya kedudukan salat yang 5 waktu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.